Kul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Pada kajian sebelumnya kita sampai kepada bab An-Namimah. Telah kita singgung sedikit tentang Namimah, dan insyaallah kita akan membahas lebih rinci tentang permasalahan Namimah. Telah kita sebutkan definisi dari namimah. Namimah dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Beliau mengatakan namimah adalah naqlul kalam bainan nas ala jihatil ifsad. Menukil sebuah ucapan di tengah-tengah manusia dengan bentuk atau dengan niat merusak, dan juga menimbulkan permusuhan. Iya. Jadi kita bisa memahami dari definisi ini, namimah itu adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan menukil sebuah pembicaraan, kemudian dinukil ke orang lain, yang dampaknya itu adalah kerusakan. Iya. Dampaknya kerusakan. Kerusakan apa? Kerusakan hubungan di tengah-tengah kaum muslimin yang tadinya harmonis, yang tadinya baik hubungannya, dengan perbuatan ini jadi rusak. Itu disebut perbuatan namimah. Jadi melihat dampaknya. Ya. Kalau hanya menukil saja dan tidak timbul kerusakan, bukan namimah. Namimah itu tatkala seseorang menukil sebuah ucapan, dinukil ke yang lain, muncul padanya kerusakan. Kerusakan hubungan, permusuhan antara dua orang yang bersaudara, ya, hubungan kaum muslimin, itu disebut namimah. Tukang fitnah, tukang mengadu domba, dan yang semodel daripada itu, kalau diartikan dengan bahasa Indonesia. Nah, ini definisi namimah. Telah kita sebutkan dan telah kita baca hadis yang dicantumkan oleh Asy-Syaikh Muqbil dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih, yang menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan dosa besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fasadu dzatil bayyin al-haliqah. Iya, ketika ditanya amalan apa yang paling utama, beliau mengatakan memperbaiki hubungan, amalan yang paling utama. Sebaliknya, amalan yang paling buruk adalah yang merusak hubungan. Iya, al-haliqah. Haliqah itu yang mencukur. Maksudnya bukan mencukur rambut, tapi mencukur agamanya, habis agamanya. Orang yang melakukan adu domba, ya, penyebar berita bohong, penyebar fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, akan habis agamanya. Demikian. Makanya disebut al-haliqah. Nah, ini adalah dalil dari sekian dalil yang menunjukkan akan haramnya namimah. Bahkan para ulama, semua ulama sepakat bahwa perbuatan ini termasuk daripada dosa besar. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair mengatakan an-namimatu minal kabair wa hiya haramun bi ijma'il muslimin. Namimah itu termasuk dari dosa besar, dan namimah itu hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama. Demikian kata beliau. Dikatakan pula hal ini oleh Al-Imam Al-Mungziri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Ketika beliau membuat bab At-Tarhib minan Namimah, ancaman dari perbuatan namimah, beliau mengatakan waqad ajma'atil ummatu ala tahrimin namimah wa innaha min a'zamid dhunub indallah. Kata beliau, sepakat umat bahwa haramnya perbuatan namimah, dan namimah itu di antara dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun dalil-dalil yang lain, di sana terdapat dalil-dalil dari Al-Qur'an, begitu pula sunnah yang mengancam dan menunjukkan akan haramnya namimah. Kita sebutkan beberapa dalil tersebut, di antaranya Allah sebutkan tentang perbuatan namimah dalam Al-Qur'an surat Nun ayat 11. 10 dan 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tuti' kullu hallafin mahin hammazin masya'in binamim. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu mentaati hallafin mahin, orang-orang yang suka bersumpah, banyak bersumpah. Karena kalau orang banyak bersumpah, sedikit bersumpah menunjukkan dia itu pendusta. Jangan kau ikuti, jangan kau taati orang seperti itu. Kalau dia adalah orang pendusta, maka mahin, kata Allah, orang yang rendah. Hammazin, dan jangan kau ikuti setiap orang-orang yang hammaz. Hamas itu hobinya mencela manusia, mencerca. Iya. Hamas di mana-mana mencela, mencerca. Masya'in binamim. Dan juga orang-orang yang berjalan dengan melakukan namimah. Kemana-mana dia apa? Melakukan namimah. Kemana-mana dia menimbulkan masalah, fitnah, merusak hubungan kaum muslimin. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau ikuti, jangan kau bersama mereka. Dalil kedua adalah hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas berkata, "Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabraini." Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dua penghuni kuburan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang diazab. Diazab kubur. Dan keduanya diazab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena perkara yang besar. Ibnu Abbas menyela-nyela hadis Nabi, bal innahu kabir, bahkan perkara itu besar. Amma ahaduhuma, yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana yamshi bin namimah, di masa hidupnya orang ini itu senantiasa berjalan, kemanapun dia berjalan selalu melakukan namimah, adu domba, tukang adu domba, tukang fitnah. Di mana-mana buat masalah, ya, membuat fitnah, sehingga dia tidak bertobat dan meninggal di kuburan dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal akhar fa kana la yastatiru minal baul. Yang kedua adalah orang yang tidak yang menutup auratnya ketika kencing. Ya, dalam riwayat la yastanzih, tidak berhati-hati dari cipratan air kencing sehingga mengenai pakaiannya. Nah, dalam hadis ini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, bisa kita ambil faedah bahwa perbuatan namimah itu salah satu perbuatan yang akan menyebabkan pelakunya mendapatkan azab kubur. Akan diazab di kuburnya sebelum di akhirat nanti. Sebuah amalan, sebuah perbuatan yang akan menyebabkan pelakunya diazab di dalam kuburnya. Wal'iyadzu billah. Hadis berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang-orang yang suka mengadu domba, orang-orang tukang fitnah. Iya. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk surga. Dua kemungkinan. Orang ini bisa jadi tidak akan masuk surga selama-lamanya. Jika dia adalah kafir. Atau dia tidak akan masuk surga. Maknanya tidak langsung masuk surga. Bersama orang-orang yang masuk surga pertama kali. Tetapi dia akan diazab dengan azab terlebih dahulu dengan. Ya, sesuai dengan dosanya. Diazab terlebih dahulu. Setelah itu baru dia masuk surga. Demikian. Nah, ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa saja yang melakukan perbuatan namimah, diancam dia tidak akan masuk surga. Hadis yang keempat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam At-Tabrani dan juga Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru ibadillah alladzina idza ru'u dzikrallah. Sebaik-baik hamba Allah apabila mereka dilihat maka Allah itu akan diingat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah itu cirinya kalau mereka itu dipandang, ya otomatis yang memandang ini akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena apanya? Karena akhlaknya, karena tutur katanya baik, enggak pernah keluar darinya ucapan yang jelek, ya. Amalannya senantiasa berpindah dari satu ketaatan yang lain, tidak melakukan maksiat. Ya. Orangnya rendah diri, tawadhu. Ya, orang takut kepada Allah sehingga orang yang melihat langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri hamba Allah yang dikatakan sebaik-baik hamba Allah karena istiqomah mereka, akhlak mereka yang baik, amalan mereka yang baik. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyraru ibadillah almasyauna bin namimah. Nah ini. Sejelek-jelek hamba Allah, mereka adalah orang-orang senantiasa masya. Masya itu adalah sighah mubalaghah. Orang yang sukanya, hobinya melakukan namimah. Bukan hanya satu kali tapi sangat, ya, sering dia melakukan namimah. Al-mufarriquna bainal ahibbah. Yang senantiasa memecah belah di antara orang-orang yang saling mencintai. Kaum muslimin tadinya harmonis, rukun. Ada orang ini timbul masalah, perpecahan. Ada orang ini tadinya dua, ya, bersaudara. Suami istri, ya, dua rekan kerja, harmonis hubungannya baik. Ada orang ini, langsung pecah. Ya, wali'adzubillah. Ini kata Nabi SAW, sejelek-jelek manusia. Seburuk-buruk manusia, walaupun penampilannya rapi, ya, tampan, walaupun penampilannya bersih, tetapi dia adalah seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-baghuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum selesai mensifati orang yang suka melakukan al-baghuna lil bura'a al-anat. Orang ini senantiasa inginnya mencari-cari, ya, al-anat, fitnah kepada atau di tengah-tengah orang-orang baik. Bura'a itu orang-orang baik. Datang ke tengah-tengah orang yang baik, yang sedang tentram, tenang. Bikin apa? Bikin masalah. Al-anat. Anat itu al-masyakkah, fitnah, wal-fasad. Ya. Datang ke satu tempat, satu kampung. Bikin masalah. Bikin kerusakan. Wal-iyadzubillah. Ini dikatakan oleh Nabi SAW sebagai syiraru ibadillah. Kan ini merupakan ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perbuatan namimah. Nah, itu di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa perbuatan namimah itu bukan perbuatan yang remeh dan kecil, melainkan dosa yang sangat sangat besar. Setiap muslim hendaknya menjauhi perbuatan ini dan ya, membersihkan dirinya dari perbuatan yang keji ini. Kalau ada yang bertanya, apa bedanya namimah dengan ghibah? Ya. Ghibah haram. Namimah haram. Lalu apa bedanya? Para ulama menyebutkan sisi perbedaan. Di antaranya adalah, kalau ghibah itu kan membicarakan orang di apa? Di belakang, ya kan? Iya, si fulan itu melakukan begini, begini, begini. Ya, membicarakan apa yang ada pada orang tersebut. Ini ghibah. Tapi kalau namimah, bukan membicarakan di belakang, tapi menukil sebuah perbuatan dengan menukil ucapan seseorang, dinukil kepada yang lain. Timbul setelahnya apa? Kerusakan. Itu namimah. Iya. Kemudian di antara perbedaannya juga adalah, kalau ghibah, sebagian ghibah ada yang diperbolehkan, ya kan? Membicarakan orang ada yang diperbolehkan. Seperti ketika meminta fatwa. Si istri misalkan didolimi oleh suami, datang orang yang berilmu bertanya, mencari solusi. Ya, suami saya itu telah melakukan demikian, demikian, demikian. Ini kan membicarakan suaminya, ya kan? Tapi dalam rangka meminta fatwa, solusinya bagaimana? Diperbolehkan. Ya, sebagian ghibah ada yang diperbolehkan. Seperti juga para ulama ketika menjelaskan kondisi-kondisi para rawi-rawi hadis. Bagaimana si fulan? Si fulan dhaif. Bagaimana orang ini? Orang ini misalkan kadzab, pendusta, suka memalsukan hadis. Orang ini sayyul hifdz, orang ini hafalannya buruk, jangan diambil hadisnya. Membicarakan. Tapi ini diperbolehkan. Karena dalam rangka menjaga hadis-hadis Rasul, menjaga agama. Tetapi dalam pembahasan namimah tidak ada para ulama yang mengatakan sebagian namimah itu diperbolehkan, enggak ada. Namimah semuanya haram. Ya, bagaimanapun bentuknya, namimah semuanya diharamkan. Demikian di antara perbedaan antara namimah dengan ghibah. Kemudian yang berikutnya adalah, kalau kita bertemu dengan orang yang seperti ini, tukang fitnah, bagaimana sikap kita? Bagaimana kita bermuamalah dengan orang seperti ini? Datang ke kita. Lalu orang itu menukilkan ucapan orang lain ke kita. tahu enggak si fulan mengatakan kamu itu demikian, demikian, demikian. Iya, kamu itu demikian, demikian, demikian. Apa sikap kita? Ini penting. Ya, apakah kita terbawa sehingga kemudian kita apa? Bersu'udzon kepada orang tersebut ataukah bagaimana? Al-Imam Adz-Dzahabi dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa bermuamalah dengan namam, para pengadu domba, itu adalah dengan 6 perkara. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Yang pertama, yang harus dilakukan, alla yusaddiqahu. Jangan kita benarkan ucapan dia. Iya. Datang ke kita, kok tiba-tiba dia menukilkan ucapan orang lain. Padahal kita tahu, orang itu baik-baik saja dengan kita selama ini. Hubungannya baik, gak ada apa-apa, walaupun gak dekat. Tiba-tiba datang orang ke kita, mengatakan si fulan, mengatakan kamu demikian, demikian. Maka yang pertama, alla yusaddiqahu. Kata beliau, jangan dibenarkan ucapannya. Iya. Li'annahu namam. Karena dia itu memang pembuat fitnah. Jangan dibenarkan. Dia itu fasik. Seorang namam itu fasik. Dan berita orang yang fasik tidak diterima. Apalagi sudah terkenal. Orang ini namam. Penghasut. Pengadu domba. Tukang fitnah. Ya jelas tidak diterima beritanya. Jangan dibenarkan. Jangan percaya. Yang kedua, an yanhahu an dzalik wa yansahuhu wa yuqabbih fi'lah. Kata beliau, mencegah dia, melarang. Jangan kau lakukan itu. Itu perbuatan namimah. Ingatkan dia. Nasihati. Dan ingatkan akan keburukan perbuatan namimah. Itu namimah. Ya. Antum menukil sana sini ucapan kemudian timbul kerusakan hubungan. Itu namimah. Hati-hati. Ya. Sebagian orang senang yang seperti itu datang dari satu pondok ke pondok yang lain. Ya. Pindah dari satu pondok ke pondok yang lain. Ya, ketika pindah ke pondok yang lain, dia bicara menjelek-jelekan pondok yang pertama. Oh, pondok di sana itu begini, begini, begini. Pindah lagi ke pondok yang ini, bicara menjelekkan pondok yang kedua. Oh, pondok. Nah, demikian. Nama, timbul fitnah. Taib. Hati-hati dari orang yang seperti ini. Jangan kita justru merasa senang ketika ada orang datang kepada kita membawakan berita, ya, dari ya, sebuah ucapan, nukilan ucapan dari orang lain. Jangan kita senang. Tapi karena merasa telah diberitahu, kan begitu. Kadang sebagian orang senang. Terima kasih karena kamu saya tahu orang itu menjelek-jelekan saya. Sebagian merasa senang. Padahal belum tentu benar, kan? Ucapannya seperti itu, redaksinya seperti itu, dan benar-benar diucapkan oleh orang tersebut. Belum tentu benar. Sebagian orang senang. Jangan senang. Karena kata Imam Hasan Al-Basri, rahimahullah, man namma ilaika, namma alaik. Kalau ada orang menukil berita kepadamu, pasti orang itu pun akan menukil ucapanmu kepada orang lain. Pasti itu. Suatu waktu antum mengucapkan apa? Dinukil. Ya, bicarakan misalkan si fulan. Padahal tidak bermaksud mencela, tapi misal menyebutkan kondisi dia. Nah, direkam. Bisa direkam. Diingat. Ya, dilaporkan. Oh, si fulan kemarin saya duduk dengannya. Mengatakan kamu demikian-demikian. Iya. Hati-hati dengan namam. Sehingga jangan senang ketika seorang namam datang ke kita menukilkan sebuah berita. Karena dia pun pasti akan menukil berita kita, ucapan kita kepada orang lain. Nah. Banyak faktor kenapa orang melakukan seperti itu, kata para ulama. Di antaranya memang, di antara faktornya adalah tabiat. Tabiat yang buruk, wal'iyadzubillah. Sebagian orang Allah berikan tabiat buruk, suka berbuat namimah, dimanapun. Ya, Allah berikan tabiat yang buruk. Sehingga dia terkenal dengan nama. Yang kedua, di antara faktornya adalah karena hasad. Enggak suka ketika melihat ada dua orang rukun, suami istri rukun, penduduk yang harmonis. Enggak suka. Pinginnya apa? Yang rame-rame. Berselisih, tawuran, ya kan? Termasuk namam adalah orang-orang yang menghasut rakyat untuk membenci penguasa. Menjelek-jelekan penguasa. Akhirnya rakyat apa? Membenci penguasa. Termasuk namam. Wal'iyadzubillah. Iya. Gak suka. Penyakit hasad. Iya. Menginginkan keburukan di tengah-tengah kaum muslimin. Melihat dua orang rekan dagang harmonis, gak suka masuk dia di tengah-tengahnya, rusak. Ada dua orang bersaudara harmonis, gak suka dia. Iri, dengki, taib, masuk kepadanya, rusak hubungan. Demikian, wal'iyadzubillah. Nah itu di antara faktor ya, kenapa orang melakukan namimah. Kemudian yang ketiga, an yubghidahu fillah, hendaknya kita membenci orang tersebut, para pengadu domba, para penghasut, hajib wajib kita membenci orang tersebut. Iya. Karena namam, para penghasut, para pengadu domba adalah orang yang dimurkai di sisi Allah. Dibenci oleh Allah. Maka kita pun wajib untuk membenci orang tersebut. Ketika dia dinasehati, namun ternyata tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajib kita membenci orang tersebut. Karena membenci karena Allah itu hukumnya wajib. Nah. Yang keempat, alla yadhunna fil manqul anhu su, setelah orang itu menukilkan ucapan kepada kita, jangan kita langsung terima dan su'udzon. Jangan langsung kita terima dan su'udzon. Apa benar ya? Langsung su'udzon. Jangan-jangan benar si fulan berkata kepada saya begini, begini, begini. Membicarakan saya begini, begini. Langsung su'udzon ketika datang berita seperti itu. Jangan. Apabila selama ini memang hubungan kita dengan dia baik, dia orang baik, ya ikhwan kita, orang yang saleh, jangan kemudian karena berita yang gak jelas kita su'udzon. Ya, sebagian apa? Karena syaitan mengembusi. Baru hanya dinukil satu ucapan, langsung percaya, langsung su'udzon, ketemu langsung gak tegur sapa, gak malah bertanya harusnya. Nah, tapi apa? Langsung disikapi, tidak salam. Nah, ini tentunya kondisi yang tidak bagus. Jika memang orang tersebut orang baik. Taib. Jadi tidak boleh kita su'udzon kepadanya. Karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, ijtanibu kathiran minadzan, inna ba'dadh-dhanni ismun. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Jauhi oleh kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu mengandung dosa. Masih prasangka. Nah. Masih prasangka. Taib. Kalaupun benar. Kalaupun benar, kata para ulama, ternyata orang itu membicarakan kita, mana yang lebih jelek? Orang itu atau yang menukil berita kepada kita? Ya. Mana yang lebih jelek? Orang pertama apa orang yang menukil? Hah, Pak? Yang menukil. Kenapa yang menukil? Iya. Karena yang menukil ini berani mengatakannya di hadapan kita. Iya kan? Celaan itu mengatakan di hadapan kita. Si fulan mengatakan kamu-kamu itu brengsek misalnya. Berani. Sedangkan orang itu gak berani. Masih ada segan, rasa takut. Maka kata para ulama, pada hakikat lebih buruk orang yang menukil. Kalaupun itu benar. Nah, kalaupun itu benar. Namun tadi, jangan keburu su'udzon. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, penukilan tersebut jangan menyebabkan kita lalu mencari-cari. Berita tersebut. Apa benar sih si fulan itu mengatakan saya brengsek, mengatakan saya misalkan yang jelek-jelek dicari-cari. Coba di Facebooknya dicari-cari atau di ya diintai setiap majelisnya bersembunyi menguping. Jangan. Jika memang orang itu orang baik, zahirnya baik, tidak boleh mengintai yang disebut dengan tajassus, mencari-cari ya kesalahan orang lain. Itu masuknya kepada tajassus. Beda ya, yang terang-terangan dengan yang tidak nampak. Gak boleh kita mencari kesalahan orang lain. Yang tidak nampak dicari-cari, diteliti. Ya. Diawasi kesalahan orang. Tidak boleh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala tajassasu. Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak boleh. Biarkan saja, sudah. Anggap aja angin berlalu. Iya, jangan percaya, jangan membenarkan, tidak perlu mencari-cari. Demikian. Dan yang terakhir, tidak disebarkan ucapan tersebut. Tidak disebarkan ucapan tersebut. Artinya, setelah mendengar dari namam ini, antum menyebarkan entah itu ke istri, entah itu ke suami, entah itu ke teman antum. Tadi saya ketemu sama si fulan menghabarkan kepada saya, si ini mengatakan saya demikian. Jangan. Simpan, tutup. Karena itu akan menimbulkan fitnah. Ya, menimbulkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Rusak hubungan. Nah, tanpa sadar justru kita pun ikut andil dalam perbuatan namimah tersebut. Dan juga bagi kita, ya hendaknya senantiasa kita ingat. Kalau ada seorang kita berbicara dengannya, tiba-tiba misalkan dia membicarakan keburukan orang lain. Ya, membicarakan si A misalkan. Si A itu demikian, demikian, demikian. Padahal sebelumnya kita tahu si A ini baik. Ya, orang baik. Secara umum orang baik. Tiba-tiba kita bertemu dengan teman kita mengatakan si A itu demikian, demikian, demikian. Bagaimana sikap kita? Kita sampaikan ke si A atau enggak? Selain ini sampaikan tidak? Jangan. Jangan malah besoknya langsung ke si A. Kemarin, akhirnya apa? Rusak. Sebagian demikian, tidak ada niat pada dirinya, tidak ada maksud untuk namimah, tapi perbuatan itu adalah perbuatan namimah. Ingat, namimah itu adalah naklul kalam, menukil sebuah ucapan kepada orang lain, muncul dari perbuatan itu apa? Kerusakan hubungan. Iya. Walaupun dia enggak niat, hati-hati. Jadi ketika ada seorang berbicara buruk tentang saudara kita, tutup, jangan disebarkan. Apalagi disampaikan kepada yang bersangkutan. Jaga hubungan kaum muslimin, ya, hubungan persaudaraan, keharmonisan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, demikian yang seharusnya. Nah, itu yang dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, ya, bagaimana bermuamalah dengan para nammam. Dan sungguh jika ada di tengah-tengah dakwah, di tengah-tengah lingkungan seorang nammam, ini akan merusak. Bahkan kata para ulama apa? Namimah itu bisa merusak. Gimana? Ya, dalam satu hari, ya, yang tidak bisa dirusak oleh sihir dalam satu tahun. Ya. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman dalam Fathul Majid. Ucapan Hasan Al-Basri kalau tidak salah. Atau Imam Yahya. Nah, namimah itu bisa merusak. Ya. Satu hari yang tidak bisa dirusak oleh sihir, ilmu sihir, dengan satu tahun. Rusaknya. Sangat cepat kerusakannya. Waliyahudzubillah. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.